إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid kepada fadilatul syekh Al-Alam Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau sebenarnya qauluhu ana wa man ittaba'ani. Qala syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala qauluhu ana wa man ittaba'ani. Adapun firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatakan aku dan orang-orang yang mengikuti aku, ini ketika memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk mengatakan qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dzakaru fiha ra'yain. Mereka para ulama menyebutkan tentang ayat ini atau tentang lafaz ini ra'yain, ada dua pendapat tentang ucapan ini. Al-awwal yang pertama ana mubtada. Kata ana di sini adalah mubtada. Wa khabaruha ala basiratin. Sedangkan khabarnya adalah ala basirah. Wa man ittaba'ani ma'tufah ala ana. Sedangkan kata wa man ittaba'ani ini ataf kepada ana. Ai ana wa man ittaba'ani ala basiratin, sehingga maknanya adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah, maksudnya ai fi ibadati wa da'wati, itu dalam ibadahku dan dakwahku itu di atas basirah. Azali yang kedua, pendapat yang kedua, ana adalah taukid. Ana merupakan taukid li dhamir mustatir, taukid bagi dhamir mustatir fi qawlihi, yang ada pada ucapan ad'u, dhamir mustatir yang ada pada ucapan ad'u, ay ad'u ana ilallahi, maksudnya adalah aku menyeru aku ilallah, kepada Allah. Ini ditaukidkan, dikuatkan, ad'u aku menyeru, ini aku benar-benar menyeru ilallah, hanya kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan kepada golongan dan sebagainya. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, yad'u aidan, juga mengajak berdakwah kepada Allah. Ay maksudnya adalah qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku, ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah. Wa yad'u manittaba'ani, dan mengajak kepada orang, mengajak juga orang yang mengikuti aku. Nah, wakilana ala basiratin, dan keduanya dari kami ini adalah ala basirah, di atas basirah. Nah, demikian. Sehingga ini dua tafsiran daripada ana wa manittaba'ani. Ana di sini bisa bermakna dia mubtada, atau kedudukannya bisa sebagai mubtada, bisa juga sebagai taukid. Nah, kemudian qaulu subhanallah, adapun ucapan subhanallah maknanya ai wa subhanallahi an akuna ad'u ala ghairi basiratin. Dan maha suci Allah, artinya di sini adalah maha suci Allah, kalau sampai aku berdakwah tidak di atas basirah. Artinya sesuatu yang mungkar. Nah, sesuatu yang mengherankan dan dibenarkan atau disyariatkan untuk kita melihat sesuatu atau menilai sesuatu yang mengherankan dengan mengucapkan subhanallah. Dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu itu sangat aneh, heran, mengagumkan kita, kita dibenarkan, dianjurkan, disyariatkan untuk mengucapkan subhanallah. Sehingga di sini makna subhanallah maksudnya adalah wa subhanallah dan maha suci Allah. An akuna ad'u ala ghairi basirah. Kalau sampai aku berdakwah mengajak kepada atau di atas selain basirah. Mengajak berdoa berdakwah tidak di atas basirah. Adapun i'rabnya sendiri subhana, kenapa dia dibaca mansub di situ? Adalah maf'ul mutlak. Dia sebagai maf'ul mutlak. Adapun amilnya mahdhuf. Amilnya adalah mahdhuf. Apa takdirnya? Takdirnya usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Karena maf'ul mutlak itu dibuat daripada fi'ilnya. Masdar yang dibuat dari fi'ilnya. Nah, demikian. Sama seperti kita mengucapkan syukran. Syukran itu adalah maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dari fi'il yang mahdhuf. Apa fi'ilnya? Ashkuruka syukran. Begitu. Ya. Aku menyampaikan kepadamu syukran. Ucapan terima kasih. Nah, demikian. Jadi tiba-tiba, bukan hanya sekedar tiba-tiba, kok tiba-tiba muncul syukran, gitu ya. Kenapa kok mansub di sini? Padahal tidak ada yang lain-lainnya. Langsung syukran saja, begitu ya. Nah, maka kita katakan ini adalah maf'ul mutlak. Nah, bisa mansub karena dia maf'ul mutlak. Dengan fi'il yang muqaddar, ditakdirkan. Yaitu apa? Ashkuruka syukran. Nah, qauluhu, kemudian ucapannya juga wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk dari kaum musyrikin. Di sini dikatakan oleh Syekh Muslim rahimahullah taala mahalluha mimma qablaha fil ma'na taukidun. Ini kedudukannya dari yang sebelumnya secara makna dia sebagai taukid. Nah, dia sebagai taukid. Kenapa? Li anna tauhida ma'nahu nafi syirik, karena tauhid maknanya adalah menghilangkan kesyirikan. Karena tauhid maknanya adalah menghilangkan kesyirikan, sehingga kalimat wa ma ana minal musyriki ini adalah taukid daripada kalimat sebelumnya. Nah, kemudian dalil berikutnya dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala dalam bab ini, bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Qala wa 'an ibn 'Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasul sallallahu berpesan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadah an la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan ila ayyuhidullah, sampai mereka mau mentauhidkan Allah. Fa innahum ata'uka lidzalik, dan jika mereka mentaatimu tentang itu, ini untuk mengucapkan syahadah, fa alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli lailin fi kulli yawmin wa lailatin. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 kali salat di setiap hari dan malam. Fa innahum ata'uka lidzalik, dan jika mereka mentaatimu untuk melakukan salat, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan, maka ajarkan pada mereka, beritahukan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sebuah sedekah, tu'khad min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada fuqara mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik, dan jika mereka mentaatimu untuk yang demikian, fa iyyaka wa karaim amwalihim, maka hati-hati engkau dari harta-harta mereka yang bagusnya. Wattaqi da'watal madlum, takutlah engkau dari doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doanya orang yang mazlum dengan Allah penghalang. Tidak ada penghalang antara doanya orang yang mazlum dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhrajahu, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, diterangkan oleh Syekh Muslim rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Qawluhu ay qawl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ba'asa mu'adhan, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad, maksudnya ayat arsalahu, ba'asa maksudnya adalah arsalahu, mengutusnya. Wa ba'asau ala sifatil mu'allim, dan Rasulullah SAW mengutus Mu'ad dalam bentuk mu'allim, sebagai seorang mu'allim, pengajar. Wal hakim, sebagai hakim, orang yang memberikan keputusan. Wa da'i, dan juga sebagai da'i. Wa ba'asahu fi rabi'il awal sanata 'ashr min al-hijrah, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad di bulan Rabi'il awal. Oleh karenanya para ulama mereka menjawab ketika apa? Ketika ada yang menanyakan kenapa puasa dan haji tidak dicantumkan dalam hadis ini, tidak diwajibkan bagi mereka di awal kali. Iya. Sebagian ulama menjawab apa? Karena Mu'ad diutus ke negeri Yaman kapan? Fi Rabi'il Awal, pada Rabi'il Awal. Iya. Pada bulan Rabi'il Awal, pada tahun 10 Hijriah. Nah, wa hadha wal masyhur, dan inilah yang masyhur, yang terkenal dari diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman. Wa ba'asahu huwa wa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Nah, dan demikian. Ya. Bahkan bersamanya juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ke negeri Yaman ini. 3 orang. Mu'ad, juga Abu Musa al-Ash'ari, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Diutus ke negeri Yaman. Ba'asa Mu'adhan ila Sam'a, di mana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke kota Sam'a, wa mahaulaha, dan yang ada di sekitaran Sam'a, nah, yang merupakan ibu kota dulunya, ibu kota Yaman. Wa Aba Musa ila Adn, yang kemudian lahir dari kota Sam'a banyaknya para ulama. Ya, karena memang berguru langsung dengan para, dengan sahabat, dengan Mu'ad. Nah, demikian. Wa Aba Musa ila Adn, sedangkan Abu Musa diutus ke Adn, ke kota Adn. Wa mahaulha, dan yang sekitarnya. Nah, demikian juga Adn lahir dari mereka para ulama. Wa amarahuma anistama'a, dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua untuk saling bersatu. Wa tatawa'a, untuk saling menjaga la tatafarraqa wa la taftariqa, dan tidak saling bercerai-berai. Wa yassira, dan untuk keduanya saling memberikan kemudahan. Wa la tu'assira, dan tidak memberikan kesulitan dalam dakwah. Wa basyira, dan memberikan kabar gembira. Wa la tunafira, dan tidak pula memberikan sesuatu yang membuat orang lari dari dakwah. Nah, ini yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika memutus ke negeri Yaman. Nah, qauluhu lamma i'rabuha syartiyah. Lamma ini adalah syartiyah, merupakan min adawat asyartiyah. Wa hiya harfu wujudin liwujud. Lamma ini adalah huruf syarat yang fungsinya harfu wujud liwujud. Huruf untuk menunjukkan kalau ada huruf ini, maka ada yang dibuat. Ini namanya harfu wujud liwujud. Artinya apa? Ketika demikian, maka demikian. Itu namanya harfu wujud liwujud. Kalau ada huruf ini, berarti nanti ada konsekuensinya, ada jawabnya di sini. Okay? Demikian. Sedangkan lau, walau, adapun huruf lau, harfun tina' limtina', huruf yang tujuannya adalah untuk mencegah dari sesuatu yang disebutkan setelahnya. Kalau ada kalimat lau, kalau seandainya demikian, tentu tidak demikian. Begitu. Iya. Maka dia disebut harfu imtina' limtina'. Iya. Huruf yang tujuannya untuk mencegah dari sesuatu. Adapun laula adalah harfu imtina' liwujud. Harfu imtina' liwujud. Huruf yang fungsinya adalah mencegah dari suatu perbuatan untuk terwujudkannya suatu perbuatan lainnya. Kalau tidak demikian, maka akan demikian. Demikian. Ya. Maka ini dinamakan dengan harfun tina' liwujud. Huruf yang fungsinya untuk mencegah sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Baik. Qauluhu, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab. Adapun ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Qala dhalika mursyidan lahu. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam rangka untuk membimbing Mu'ad. Kenapa harus dibimbing? Wa hadha dalil ala ma'rifatihi SAW bi ahwalin nas. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul mengenal, mengetahui tentang keadaan manusia. Ya, mengetahui keadaan manusia. Tidak hanya tentang mengerti tentang ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat. Dalam dakwah itu dibutuhkan dua modal. Dalam dakwah dibutuhkan dua modal. Modal pertama apa? Mengerti tentang ahkam syar'iyah. Ya. Alimun bi ahkami syar'iyah. Dia mengerti tentang hukum syariat yang akan dia sampaikan. Pertama. Yang kedua, alimun bi ahwalil mad'uwin. Dia harus mengerti tentang kondisi orang-orang yang akan didakwahi. Ya. Orang seorang dai harus memiliki dua ini, dua modal ini. Ya, agar tidak menjadi apa? Su'afiqah. Ya. Karena su'afiqah su'fuq itu artinya apa? Orang yang tidak punya modal tapi apa? Ikut jualan. Ya. Barang dagangan orang dia datang di pasar, kemudian apa? Barang orang dia jual. Ya, berarti baik malah yang milik, ya, menjual sesuatu yang tidak dia miliki, ya. Begitu. Paham? Baik malah seindah menjual sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ini hukumnya apa? Haram. Dalam jual beli saja hukumnya apa? Haram. Bagaimana kalau dakwah? Ya. Nah, dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Allahumma kecuali kalau apa? kalau dia sudah ditularkan dulu, nih barangnya, kamu jualan sana. Nah, berarti apa? Dia sudah ditransfer ya. Nah, ditransfer ilmunya sudah. Nah, baru demikian. Baik, ini. Jadi agar kita tidak menjadi su'ufuk, ya, menjadi apa? Su'ufuk minas sa'afika. Baik, dan itu sudah dikenal di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan istilah baru, ya. Nah, tapi kalau musafik itu istilah baru, belum dikenal dalam hadis. Kalau su'afika itu ada dalam hadis dan dikenal oleh para ulama istilah su'afika. Ya, kalau mencari di kamus juga ada. Nah, bukan sesuatu yang gharib. Baik, bukan istilah yang baru. Nah, cuma telinga kita saja yang baru. Ya, baru lahir telinga kita. Nah, demikian. Baik. Jadi apa? Wa hadza dalil ala ma'rifati sallallahu. Ini menjadi dalil tentang bagaimana pengetahuan Nabi sallallahu tentang keadaan orang. Harus tahu dulu, ya, kondisinya. Naam. Wa man yu'allimahu min ahwalihi wa ma ya'lamuhu min ahwalihim falahu tariqat. Dan apa yang Rasulullah SAW ketahui dari kondisi mereka itu dengan dua jalan. Dengan dua jalan Rasulullah SAW mengetahui kondisi mereka. Pertama, awalan al-wahyu. Bisa jadi melalui wahyu. Ya. Misalkan dari mana Rasul tahu? Apakah pernah ke negeri Yaman? Misalkan kalau Rasul punya dua jalan. Ya, yaitu apa? Pertama dari wahyu. Nah, yang kedua, al-ilmu wa tajribah. Karena pengetahuan, ilmu, dan karena pengalaman. Ya, demikian. Dengan datangnya orang-orang Yaman kepada Rasulullah SAW. Memang tidak pernah kesama. Apa ke Yaman misalkan? Ya. Tapi apa? Ada orang yang dari sana datang. Kemudian memberitakan. Sesungguhnya kaum kami begini, begini, begini, begini. Ya. Berarti apa? Tahu kan? Nah, dari pengetahuan. Ya. Seseorang bisa mengetahui itu, tidak mesti apa? Tidak mesti dia harus terjun ke dalamnya. Misalkan, kita tahu bahayanya apa? Bahayanya khamar. Tidak mesti harus nyicipi dulu. Ya. Pengen tahu rasanya khamar itu seperti apa? Bahayanya seperti apa? Ya minum dulu, enggak mesti. Cukup berita dari orang yang pernah meminumnya. Kan begitu ya? Nah, demikian. Baik, bahwa itu bisa menghilangkan akal, bisa menghilangkan kesadaran dan sebagainya. Baik, berarti ada apa? Ada ilmu dan tajribah, pengalaman di situ. Iya, ada pengalaman. Apakah pengalaman itu pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain? Iya. Demikian. Qauluhu min. Adapun min di sini adalah bayaniyah. Minnya itu adalah min bayaniyah yang bersifat bayan min ahlil kitab, ya. Artinya menjelaskan minnya, bukan ibtidaiyah, bukan bersumber, bukan permulaan, ya. Wal murad bil kitab. Adapun yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah At-Taurah wal Injil, kitab Taurat dan Injil. Fa yakunu al-muradu bi ahli al-kitab al-yahudi wa nasara. Ya, sehingga yang dimaksudkan dengan ahli al-kitab al-yahudi wa nasara, kaum Yahud dan Nasrani. Wa hum ahlu ahli al-Yaman, aksaru ahli al-Yaman fi dzalikal waqt. Dan mereka adalah penduduk terbanyak di waktu itu. Nah, dulunya mayoritas ahli kitab itu. Ya. Sekarang minoritas. Ya. Kumpulnya mereka biasanya dengan kaum Rafidhah, dengan Syiah Rafidhah, dengan Syiah Zaidiyah. Ya. Seperti di tempat kami dulu di Sa'dah, ya. Provinsi Sa'dah itu ada satu kampung isinya Zaidiyah dengan ini Yahudi. Rukun mereka. Ya rukun karena satu kepentingan. Ya. Satu tujuan, sama-sama sesat. Ya. Nah, demikian. Rukun. Kalau kita masuk ke sana, bukan orang Yaman, dikhawatirkan tidak kembali. Dikhawatirkan apa? Tidak balik. Nah, kemudian Sa'adah, ya, kantongnya Syiah di sana. Wa in kana fil Yaman musyrikun, walaupun di negeri Yaman ada kaum musyrikinnya. Lakin al-aksar al-Yahud wa Nasara. Akan tetapi yang terbanyak adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Walihada i'tamad al-aksar. Oleh karena ini Rasulullah SAW menyandarkan kepada yang terbanyak. Menyandarkan kepada yang terbanyak. Artinya apa? Hati-hati. Bahwasanya kamu akan mendatangi penduduk dari negeri, dari kalangan ahlul kitab. Karena mereka adalah orang yang terbanyak, maka yang diingatkan adalah ini mereka. Wa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu li amrain, dengan dua tujuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'ad tentang kondisi penduduk negeri Yaman karena dua sebab. Al-awwal, yang pertama, ayakuna basiran bi ahwal man yad'u, agar Mu'ad basiran, di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu, bi ahwal man yad'u, tentang kondisi-kondisi orang yang akan dia ajak dakwah. Ya. Azani yang kedua, ayakuna musta'iddan lahum, hendaknya Mu'ad dalam kondisi musta'iddan, sudah siap, lahum, untuk menghadapi mereka. Ya. Baik. Siap, sudah siap untuk menghadapi mereka. Siap dalam hal apa maksudnya? Li'annahum ahlul kitab. Karena mereka adalah ahlul kitab. Artinya apa? Wa 'indahum 'ilmun. Karena mereka ahlul kitab, maka mereka memiliki ilmu. Kalau menghadapi orang yang berilmu, berarti apa? Kita harus matang. Iya. Nah, demikian. Jangan sampai seperti yang terjadi pada sebagian sahafiqah, su'ufuk, bergaya berdebat. Iya. Ketika mau mendebat, belum mendebat, belum mulai, baru disuruh i'rab saja. Nah, bismillah di situ. Kenapa kok tidak disebutkan fi'ilnya, tiba-tiba kok kamu nyebutkan bismillah saja? Apa sih bismillah itu? Dengan menyebut nama Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kok bisa langsung muncul tiba-tiba seperti itu? Ada huruf jar di situ, ya, tanpa ada yang lainnya. Bingung. Apa? Tidak bisa melanjut. Baru di situ. Disuruh mi'rab itu saja. Bingung juga. Belum, tadinya berangkat gagah. Iya. Pokoknya hujannya bisa dipatahkan bawahnya. Mau apa dalilnya apa? Gampang, nanti kita sikat semua. Berantas. Iya. Wah, segagah-gagahnya datang. Begitu nyampe, ditekuk miring. Wah ya, subhanallah. Baru disuruh mi'rab, bismillah saja. Langsung lepek-lepek. Iya. La haula wa la quwwata illa billah. Mau ngomong apa? Kamu mau bicara apa? Mau bicara tentang ada bid'ah itu dolalah. Suruh mi'rab ini saja kamu belum bisa. Gimana mau mi'rab kulli? Nah. La haula wa la quwwata. Lihat. Hancur. Hancur. Lihat. Yang pada akhirnya apa? Kasihan yang melihat dia. Kasihan pada ininya, si fulannya ini, wa kasihan juga sama yang ngikutnya, yang sudah berangkat itu gagah-gagahannya. Oh, sudah berangkat beramai-ramai gagah, bakal menang ini, itu bakal mengalahkan anu bid'ah ini. Ya. Nah, tenang, dalil sudah kita pegang semua. Ya. Enggak semudah itu. Ya. Munadharah itu tidak semudah itu. Kita coba baca kitab Al-Haidah. Al-Haidah karya Abdul Aziz Al-Kinani, salah satu murid dari muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika berdebat dengan Bishr al-Marisi. Di awal perdebatan, apa yang disinggung oleh Bishr al-Marisi? Bukan tentang ilmunya Abdul Aziz al-Kinani. Bishr al-Marisi tahu ini, muridnya Imam Ahmad. Ya. Tapi yang didebat pertama kali apa? Dibilang sama khalifahnya, wahai khalifah, bagaimana saya mau mendebat orang seperti ini? Kenapa? Penampilannya saja tidak menyenangkan. Wahai subhanallah, dijatuhkan dari fisiknya. Fisiknya yang dijatuhkan. Kira-kira gimana kalau kita dihadapin seperti itu? Iya, lihat. Iya. Ahlul dalal itu menjatuhkan kita dalam berdebat tidak secara tidak langsung kepada dalil yang kita bawa. Terkadang dalam perkara yang tidak kita sangka-sangka. Dijatuhkan. Iya. Dan itu kebiasaannya mereka, ahlul bid'ah. Iya. Nah. Yang dibawa oleh Sufi Jember juga begitu. Jatuhkan dulu mentalnya orang, baru apa? Baru di debat. Kalau sudah sejatuh-jatuhnya mental orang, baru gampang nanti debatnya. Yeah. Ya, perhatikan cara mereka. Akhirnya apa? Kata jawaban Abdul Aziz Al-Kinani, wahai khalifah, dulu Yusuf alaih salatu wassalam juga di penjara itu bukan karena jeleknya rupa dia, justru karena tampannya dia. Lihat jawabannya. Iya. Yusuf alaihi salatu wassalam dulu di penjara juga bukan karena jeleknya tampang dia, tapi justru karena saking tampannya dia akhirnya di penjara. Orang tadinya mau menjatuhkan, jadi apa? Jadi justru malah dijatuhkan lagi, ya. Hayo subhanallah. Lihat tarikahnya mereka ketika apa? Berdebat. Nah, jadi ya ikhwan, ini perlunya apa? Mengerti tentang ahwal mad'u, kondisi orang yang akan didakwahi. Kadang ada orang datang ikut taklim kita bertanya, ya. Tapi tanyanya itu untuk apa? Untuk menjatuhkan. Bukan tanya untuk bertanya karena ingin paham, bukan. Iya. Tapi ingin menjatuhkan. Iya. Sekiranya orang ini jatuh, plek. Nah, skakmat sudah, ya. Begitu kan? Kalah sudah. Nah, demikian. Nah, ini ikhwati a'azan wa azakumullah. Maka apa? Di sini perlunya kita dua bekal ini. Basiran bi ahwal man yad'u. Kemudian apa? Kita musta'iddan lahum. Mempersiapkan bekal kita dari apa? Ilmu syar'i. Ya, begitu. Nah, demikian wallahu taala alam sat naftahi wa da qadar aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.